الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة yang berbahagia، الحمد لله kita sudah masuk 10 hari terakhir. Menurut sunnah Rasul, 10 hari terakhir harus lebih berkualitas daripada 10 hari kedua dan 10 hari pertama. 10 hari terakhir adalah saat-saat di mana Allah menurunkan peluang untuk mengabulkan segala macam doa hamba-hambanya. Pada 10 hari terakhir itu juga saat-saat turunnya Lailatul Qadar, dan pada saat-saat 10 hari terakhir sekali lagi harus menjadi puncak dari segala takwa kita kepada Allah. Nah, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan yaitu peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan, kita kenal dengan Nuzul Quran. Setelah Nabi Muhammad, waktu itu tentu belum menjadi Nabi, sukses dalam membangun rumah tangga, sukses dalam membangun bisnis keluarga, beliau melihat sekitar kota Makkah, atau di kota Makkah sekarang dengan jumlah kejahatan, apa yang dikenal dengan kabair, dosa-dosa besar, semuanya ada di kota Makkah pada waktu itu. Beliau mempunyai perhatian dan mempunyai kepedulian, dan berusaha bagaimana membangun moral orang Makkah, para warga Makkah pada waktu itu. Salah satu langkah dalam sejarah dikatakan bahwa beliau untuk sementara meninggalkan hiruk pikuk kota Makkah. Lantas beliau melakukan namanya tahannus, yaitu berdiam, bersembunyi, merenung, berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang beliau gunakan adalah di Bukit Cahaya, Jabal Nur, 5 mil sebelah utara kota Makkah. Di atas bukit itu ada tumpukan batu-batu besar membentuk sebuah rumah ruangan yang kemudian dikenal dengan Gua Hira. Di sanalah beliau pada tanggal 17 Ramadan, Al-Quran disebutnya Yaumul Furqan, hari yang bertepatan dengan tanggal terjadinya Perang Badar. Nah, Perang Badar itu tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Maka para ulama sepakat turun Al-Quran surat yang pertama itu adalah pada tanggal 17 Ramadan itu, yaitu turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi tentang apa yang mesti dilakukan dalam membangun karakter orang Makkah, begitu bahasa sekarang, yaitu adalah iqra, baca olehmu Muhammad, kemudian nilai semuanya itu dengan asma Allah, dengan ukuran aturan-aturan dari Allah, selanjutnya dikenalkan siapa Allah, siapa manusia, dan tentang ilmu. Informasi ini beliau sampaikan kepada Siti Khadijah istrinya. Siti Khadijah percaya penuh atas apa yang disampaikan oleh suaminya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Siti Khadijah cukup lama hidup bersama dengan Nabi, baik dalam kapasitas sebagai mitra bisnis ketika ada sinergi antara pemilik modal yaitu Siti Khadijah dan Muhammad waktu itu sebagai sosok pribadi yang memiliki keterampilan bisnis, maupun dalam posisi Nabi Muhammad sebagai suami, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, tidak pernah nyalahin janji, tidak pernah menyakiti, sehingga Siti Khadijah percaya penuh. Sejarah mencatat Siti Khadijah adalah orang yang paling pertama masuk Islam, dan yang juga orang yang paling pertama, paling tidak wanita yang paling pertama yang disampaikan oleh Nabi secara eksplisit menjadi ahli surga. Informasi ini ketika sampai kepada masyarakat, reaksi masyarakat macam-macam. Banyak di antara masyarakat menuduh beliau itu mendapat gangguan kejiwaan. Sampai beredarlah isu waktu itu, Muhammad gila, Muhammad gila. Dalam suasana batin seperti itu, cukup lama beliau mendapatkan pelakuan-pelakuan, pelecehan, penghinaan, fitnah. Allah berturut-turut memberikan semacam bimbingan, panduan sikap, bagaimana menyikapi satu suasana yang tidak nyaman, suasana yang menyakitkan itu. Antara lain, dalam sejarah dicatat turun surat Al-Qalam. Beberapa ayat surat Al-Kalam memberikan jawab, berikan panduan kepada Nabi bagaimana beliau untuk tetap meyakini bahwa tugasnya itu benar. Dan dikatakan Muhammad, yakinlah itu bukan kamu tapi mereka. Dan nanti sejarah akan mencatat siapa yang eksis, kamu atau mereka. Jadi semacam jaminan akan keberhasilan tugas supaya memiliki optimisme akan keberhasilan tugas. Pelecehan, penghinaan terus-menerus ditujukan kepada Nabi. Allah kemudian menurunkan lagi. Kali ini adalah yang turun semacam panduan spiritual, yaitu turun surat Al-Muzzammil. Surat Al-Muzzammil, ya ayyul muzzammil, hai orang yang masih berselimut, kumil laila, sikapi semuanya itu dengan sholat malam. Jadi sholat malam itu diperintahkan oleh Allah 10 tahun sebelum perintah sholat wajib yang 5 waktu. Yang pada waktu Mi'raj itu. Lakukan olehmu sholat malam, nisbah separuh malam, atau kurangi sedikit dari separuh malam, atau lebih dari separuh malam. Wartilil Qur'ana tartila, dan Qur'an terus baca olehmu yang turun kepadamu itu. Kemudian Allah memberikan janji kepada beliau. Dua janji penting. Satu, inna sanulqi alaika qawlan sahila. Aku akan berikan kepadamu harisma bil kasyaf. Harisma bukan karena kedudukan, bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, bukan karena darah biru, tapi harisma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pribadi yang memiliki kesolehan, antara lain melalui proses qiyamul lail dan akrab dengan Al-Qur'an itu. Janji yang kedua dalam surat Al-Muzzammil kepada Nabi adalah inna nasya'atal laili ashaddu wa awwa muqila. Bangun di penghujung malam itu paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan rohania. Jaminan tangguh kamu menghadapi tantangan kalau kamu pelihara sholat malam dan membaca Al-Quran itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, setelah turun surat Al-Muzzammil ini, Nabi terus memelihara sholat malam sampai menjelang wafat. 23 tahun hampir tiada malam tanpa sholat malam. Yang pada bulan Ramadan ini oleh beliau dianjurkan kepada umatnya, hendaklah tiada malam tanpa sholat malam, sehingga kita diberi kelonggaran, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh dimanapun, boleh jahar keras, boleh juga pelan, pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Sampai kalau kita yang punya tugas malam di kendaraan, sholat pula di kendaraan. Pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Terutama 10 hari terakhir. Barangkali di antara jamaah tahu betul bagaimana Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid di Saudi. Itu 10 hari terakhir itu qiyamul lailnya sampai 2 kali. Yaitu 20 rakaat habis isya 2 jam. Dan kemudian nanti menjelang sahur juga dilakukan lagi 13 rakaat, jadi 33 rakaat, masing-masing 2 jam, 4 jam. Karena memang 10 hari terakhir sekali lagi merupakan puncak segala macam takarruf, terutama qiyamul lail. Jadi kalau bisa qiyamul lailnya di bulan 10 hari terakhir ini, yang agak panjang, yang agak lama begitu. Malah tadi di Saudi sampai 2 kali di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu. Baik, selanjutnya Rasulullah SAW terus menghadapi berbagai macam tantangan. Ayat demi ayat turun kepada beliau. Beberapa surat barangkali ingin saya sampaikan yang kandungan isinya itu memandu bagaimana Nabi menyikapi reaksi tantangan masyarakat yang macam-macam itu. Quran surat Al-Insyirah umpamanya saja, Allah menggambarkan bahwa Nabi tertekan betul dengan penghinaan, dengan pelecehan, fitnah dan lain-lain. Tapi Allah menyatakan alam nasyarah rakasan. Aku Allah telah mencoba meringankan, melapangkan dadamu dari berbagai macam tekanan itu. Dan Allah meyakinkan inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan selalu ada kemudahan. Tidak mungkin kamu menderita terus-terusan. Tidak mungkin kesulitan abadi. Kesulitan abadi cuma ada di neraka nanti. Sepanjang di dunia kesulitan itu adalah pasti diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Syaratnya adalah fa'idha farota fansob wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah mengakhiri satu masa tugas atau periode kehidupan, jangan larut di dalam kebanggaan atas kesuksesan masa silam. Jangan pula larut akan penyesalan atas kegagalan masa silam. Tapi berdiri tegak melaksanakan tugas yang baru. wailah rubika farrab, dan tidaklah senantiasa ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep tawakal dalam ajaran Islam. Dalam surat Al-Duha, surat Al-Duha juga sama, turun pada tahun-tahun pertama ketika Nabi sedang tertekan. Ini juga merupakan panduan dari Yang Maha Kuasa bagaimana menyikapi ini. Nabi pernah merasakan kekhawatiran, jangan-jangan Allah marah kepada saya, jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Karena waktu itu wahyu agak lama agak turun. Allah memberikan jawaban dalam surat Al-Duha, tidak, Allah tidak marah kepada kamu, Allah tidak meninggalkan kamu. Bukan kamu juga menderita, Allah yang menolong. Kamu juga tidak mendapat petunjuk, Allah yang memberi petunjuk. Lantas Allah memberikan jaminan, walal akhiratu khairul laka minal ula walal saufa yu'tika fatarda. Dijamin hari esokmu lebih baik, masa depanmu lebih indah. Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu, fatarda, dan kau akan senang dengan nikmat itu. Nikmat akan lestari, akan abadi. Lantas syaratnya, pesan dari Allah kepada Nabi berlaku juga kepada umatnya. Kalau ingin hari esok lebih baik, selalu mendapat nikmat dari Allah, nikmat tidak putus, tidak lestari, tidak diakhiri dengan musibah dan malapetaka, syaratnya adalah dalam kaitan dengan hubungan dengan manusia, yaitu fa'amal yatima falatakar, jangan kau sakiti anak yatim. Ini pesan sejak awal atau pertama kenabian, ada pesan sayangi anak yatim, jangan kau sakiti anak yatim. Dalam salah satu sabdanya beliau menyatakan, anak wa kafirul yatim fil jannah, di surga nanti aku akan bergandengan tangan dengan orang yang ketika di dunia banyak menyantuni anak yatim. Rumah yang paling dicintai oleh Allah adalah rumah yang di dalamnya disantuni anak yatim. Dan yang kedua, wa ammasaila falatanah, jangan kau coba-coba usir orang yang minta-minta. Kalau yang minta-minta kau usir, itu berarti mazlum, dia dizalimi. Ketika dia dizalimi, doanya tidak ada hijab antara mazlum dengan Allah, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau usir orang yang minta-minta. Dalam Al-Qur'an dikatakan, qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatlauha ada. Ucapan yang baik itu lebih terhormat dibandingkan dengan memberi tapi sambil mencaci maki. Kata Quran menyebutkan pahala ibadah infak seseorang itu akan menjadi hilang. Pertama, kalau dia ingin dipuji manusia, riya. Yang kedua, kalau diikuti dengan caci maki, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Dan yang ketiga, kalau infak dan sedekah itu diceritakan kembali, dulu saya sumbang dia, dulu saya beri dia. Nah, ini habis pahalanya, begitu menurut Al-Qur'an. Nah, kemudian surat Al-Muddatsir kata para ulama, ini adalah merupakan surat pertama memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan ajaran. Di sini pun ada pesan-pesan moral dari Yang Maha Kuasa, bagaimana membangun sebuah masyarakat, membangun moral masyarakat. Dikatakan, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berilmu, kum, sudah saatnya kau bangkit, bangkit, beri peringatan itu orang-orang. Beritahu itu mereka itu sesat, bangkit. Rabbaka faqabbir. Tapi kamu harus tulus, ikhlas. Motivasinya semata-mata membesarkan Allah, mengharap ridho Allah. Kemudian Rabbaka faqabbir, kamu sendiri harus bersih. Jangan mencoba mewujudkan kebersihan, mengajak kepada kebaikan, kamu sendiri tidak baik. Kamu harus bersihkan dirimu. Ya, orang yang mengajak kepada kebaikan harus paling pertama baik. Orang yang mengajak orang lain untuk soleh, harus pertamanya dia soleh. Bahkan dikatakan, perbuatan, ucapan dengan perbuatan itu lebih efektif daripada perbuatan dengan perkataan. Lisanul hal afsa'u min lisanil maqal, katanya. Min lisanil maqal. Jadi, keteladanan itu lebih efektif daripada ucapan, himbauan, dan perintah-perintah. Nah, Nabi pesankan, kamu sendiri harus bersih. Warudza pahjur, kamu harus tinggalkan peluang-peluang dosa itu. Walatan nuntas taksir, jangan terlampau banyak mengharap pemberian dari manusia, nanti hilang wibawamu. Serahkan aja kepada Allah. Warabbika fasbir, dan dalah kamu sabar. Nah, setelah turun ayat-ayat ini yang merupakan tadi apa panduan sikap kepada Nabi menyikapi tantangan itu, Allah menurunkan surat Al-Fatihah, utuh semuanya turun. 7 ayat yang diulang-ulang. kesimpulan dari si Al-Quran. Tiga untuk Allah, tiga untuk manusia, dan satu yang mengatur hubungan Allah dengan manusia. Ibadah, isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitulah wahyu demi wahyu turun kepada beliau selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sebagian di Makkah, sebagian di Madinah. Dan tidak pernah ada wahyu turun kepada beliau. Kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis oleh para penulis wahyu, sudah dihafalkan dan sudah diamalkan. Begitu wahyu turun, Nabi segera menghafalkan, lantas Nabi mendiktekan, ditulis oleh para penulis, Zaid bin Sabit umpamanya, dan sejumlah penulis, paling tidak 10 orang standby untuk menulis. Dibaca oleh Nabi, ditulis oleh mereka. Setelah ditulis, Nabi mengecek, coba Zaid, baca olehmu. Setelah dibaca, terdengar, tempatkan ayat ini pada surat A, pada surat B. Sampai terakhir ketika beliau melaksanakan ibadah haji, yaitu turun menurut sebagian ulama ini, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Sekarang ditempatkan pada surat 5, pada itu ayat terakhir. Hari ini aku sempurnakan agama. Aku rela Islam sebagai agamamu. Sahabat Abu Bakar waktu itu, sahabat-sahabat gembira. Wahyu sudah lengkap, tapi sahabat Abu Bakar menangis. Ketika ditanya kenapa Anda menangis, mestinya Anda gembira, wahyu sudah lengkap. Saya juga gembira, wahyu sudah lengkap. Tapi kan ini punya makna yang tersirat. Karena wahyu sudah selesai, berarti tugas Rasulullah sudah selesai menyampaikan wahyu. Artinya tinggal menunggu saja kita berpisah dengan kekasih kita, dengan pemimpin kita. Apa yang dinyatakan oleh Abu Bakar Siddiq? Benar, setelah turun Al-Maidah ayat 3, Rasulullah SAW hanya sempat hidup 80 hari. Ada yang mengatakan 82 hari sekitar itu. Tapi dalam 80 hari ini, Nabi membaca Al-Quran. Membaca kembali Al-Quran yang turun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu, baik ketika sholat, pada sholat malam, beliau kan panjang sekali sholatnya, ataupun ketika membaca di luar sholat, beliau membaca itu tidak seperti susunan tadi. Lima ayat Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Muradz, tidak. Tapi beliau membaca pertama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, terus sampai Qul A'udzu birabbin nas. Atas dasar bacaan Rasulullah itulah para sahabat ijma. Ijma itu konsensus, sepakat semuanya menyusun Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq itu. Membuat menghimpun wahyu-wahyu yang ditulis oleh para sahabat dengan hafalannya itu disesuaikan dengan bacaan Nabi. Yaitu seperti Quran yang ada sekarang. Nah, Nabi mengatakan, La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kalau sahabat-sahabat itu ijma, tidak ada beda pendapat, sudah tidak mungkin itu sesat. Pasti benar. Karena orang-orang soleh sepakat semuanya. Nah, sampai sekarang pun para ulama sepakat, Quran disusun sebagaimana susunan yang disepakati para sahabat. Seperti yang kita lihat Quran, organisasi Islam apapun, atau paham teologi Islam apapun, Qurannya sama susunannya. Surat 1 Al-Fatihah, surat 2 Al-Baqarah, dan seterusnya ke 114 Anas. Nah, pada zaman Utsman bin Affan, Quran yang satu yang ada di Siti Hafsah ini oleh Utsman diperpanjang. Karena waktu itu daerah Islam sudah begitu luas. Sampai sekarang, Mushaf Utsman yang ditulis di zaman Utsman itu masih ada. Yaitu satu di museum di Turki, yang kedua di salah satu museum di London, dan yang ketiga di salah satu di museum di salah satu negara bekas Uni Soviet, mungkin Rusia, mungkin Turkistan. Nah, ini adalah yang asli. Kuli Quran yang ada yang ditulis pada zaman Utsman itu belum memakai harokat dan belum memakai titik. Jadi ba, ta, ta, ya, nun sama, cuma wadahnya aja. Baru kemudian itu titik satu nun di atas, kalau titik di bawah ta, titik dua di atas ta, titik dua di bawah ta, titik tiga di atas ta, titik tiga di bawah tentu tidak ada. Nah, seperti itulah disusun. Baru kemudian itu katanya ada zaman Ali bin Abi Thalib diberi titik. Jadi sudah diberi titik, diberi harokat, fathah, kasrah dan lain-lain. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran telah sampai kepada kita dengan sangat meyakinkan. Tidak mungkin ada peluang untuk penambahan, pengurangan, perubahan. Allah sendiri memberikan jaminan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Quran dan kami jamin kemurnian Al-Quranul Karim. Pertama, karena kodifikasi penulisannya sangat meyakinkan. Dan yang kedua, jadi sudah ditulis sejak Nabi masih ada. dan dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, umat Islam, mungkin sekarang ribuan masih umat Islam yang hafal Al-Quranul Karim. Nabi pasti hafal, para sahabat sebagian besar hafal Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, banyak di antara mereka kami menghafal baca Al-Quran sampai 3 kali tamat. 3 hari tamat, 4 hari tamat. Nabi pernah, enggak perlu kalian sampai 3 kali, 3 hari tamat. Kalian juga punya tugas, harus cari nafkah. Kalian juga harus dakwah. Kalian juga sewaktu-waktu harus siap berangkat ke medan pertempuran. Cukuplah 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali. Nah, karena ada ajaran dari Nabi 1 bulan tamat, maka para ulama menyusun Quran dibagi menjadi 30 juz dengan harapan juz 1 itu pada tanggal 1, juz 2 pada tanggal 2, juz 3 pada tanggal 3, dan nanti juz 30 tamat di tanggal 30 dengan harapan begitu para ulama. Nah, ini adalah kitab suci kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin." Allah akan mengangkat derajat sesuatu bangsa karena sikap mereka yang tepat terhadap Al-Quran. Tapi Allah akan merendahkan derajat sesuatu bangsa karena sikap mereka yang keliru terhadap Al-Quran. Apa sikap yang benar terhadap Al-Quran? Merujuk kepada surat Al-Asr ialah 4 komitmen kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. 1, kita wajib mengimani dan meyakini Al-Quran, bahwa Al-Quran itu wahyu Allah, bahwa Al-Quran itu mukjizat Rasulullah, bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita, dan yang keempat, Al-Quran itu adalah penyempurna atas kitab-kitab Allah sebelum Al-Quranul Karim. Setelah mengimani meyakini, kita wajib mempelajarinya. Kita harus berusaha bisa membaca Al-Quran, jangan buta huruf Al-Quran. Keluarga kita harus bebas dari buta huruf Al-Quran. Setelah itu tentu saja mendalaminya, dan kemudian mendalaminya, mengkajinya. Dan komitmen yang ketiga adalah kita tentu harus mengamalkan Al-Quran. Seluruh ayat Al-Quran harus diamalkan dan harus yakin, bukan hanya benar. Kalau kita melaksanakan Al-Quran itu, kita harus yakin bahwa kita akan barokah dan bahagia. Karena yakin bahwa Quran itu pedoman hidup, juga kita harus yakin bahwa melaksanakannya akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, itu yang barangkali perlu pemantapan kita. Dan kemudian komitmen yang keempat, kita juga punya kewajiban untuk mendakwahkan Al-Quran, mendakwahkan bacaannya, mengajarkan cara baca Al-Quran, mendakwahkan isinya Al-Quran, dan mungkin juga menyebarluaskan mushaf Al-Quranul Karim. Sehingga semua umat Islam memiliki Al-Quran. Di tempat-tempat di mana umat Islam berkumpul, di sana harus ada Al-Quranul Karim dalam rangka gerakan dakwah Al-Quranul Karim. Ini sikap yang tepat, sedangkan sikap yang salah terhadap Al-Quran adalah banyak, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai benda mati yang penuh keramat, dijadikan benda azimat yang ditempel di mana dada untuk sakit, untuk batuk, ditempel di mana pinggang untuk obat sakit pinggang, digantungkan di pintu untuk menjaga copet, kemudian dibaca ayat-ayat tertentu untuk menggunakan, untuk memberikan daya tarik kepada orang lain. Ini sikap-sikap yang keliru. Nah, Ramadan ini disebut oleh Rasul sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Memang di bulan ini, terutama 10 hari terakhir, kita harus lebih akrab dengan Al-Quran Karim. Allah mencintai hamba-hambanya yang banyak membaca kalamnya. Allah mencintai hamba-hambanya yang bibir dan lidahnya sering basah menyebut namanya. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang berbanyak berkunjung ke rumahnya, ke masjid. Mereka yang demam masjid, mereka yang selalu datang ke masjid, itu adalah tamu-tamu Allah, tujuhullah. Tamu-tamu Allah yang terus sering menjadi tamu Allah, pada saatnya dia akan menjadi kekasih Allah. Makanya Allah memberikan jaminan dalam Quran surat At-Taubah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jaminan, orang yang gemar ke masjid, baca Quran di masjid, akan mendapatkan hidayah petunjuk Allah. Kemanapun mereka pergi, terus akan dikawal oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan bimbingan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.